Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi qala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-ayah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro alim, poro kiai, poro tokoh masyarakat sedaya ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing pengaosan kitab Syarihil Hikam. Engkang pundi kula kali panjenengan saderenge dipunajak meniti dan mendengarkan apa sebetulnya tujuan utama daripada Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebuah keistimewaan kangge kula so panjenengan sedaya tadi kita telah tahu. Ing menika monggo kita nerusaken dawuhe Kiai Musonef. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum, dawuh sapa setengah ulama, sijenuka nafsuka, sijenuka utawi tahanan siro, krangkeng siro, nafsuka iku nafsu siro. Idza kharajta arikalane metu sapa siro minha saking nafsuka, wakok tamongko tumibo siro firo hatil abadi ing dalem istirohat kang saklawase. Daune bak duhum, kita hidup di dunia ini ibarat orang yang dipenjara oleh nafsu. Napa maksudnya kita dipenjara oleh nafsu? Sampean delok wis ngalor ngidul. Wong gopo, wong tukaran, wong seneng, wong berlomba-lomba mencapai sesuatu yang diinginkan, mbarupa donya dhuwit, mbarupa donya pangkat, mbarupa donya kesenengan, mbarupa donya hobi, mbarupa karir. Pean takokno nang ngono niku, apa yang dikejar? Yang dikejar adalah keinginannya atau kepuasannya. Wonten istilah manusia karir, wonten istilah wanita karir. Kalau kita sudah mengenal namanya wanita karir, maka dia itu bukan hambanya Allah, tetapi hambanya karir. Coro omongane nggih, coro kalami. Coro kalam manusia karir itu adalah bukan hamba Allah. Mengapa demikian? Karena mereka hidup di dunia hanya untuk mengejar sebuah karir semata. Karena kehidupan di dunia untuk mengejar karir, jadi apapun caranya akan dia lakukan untuk mencapai sebuah karirnya. Halal to, haram nopo, makruh wis dak direken, sing penting tutuk nang tujuan karirnya. Sampai tutuk sak doke tutuk teng mriku. Lek mboten tutuk ndak mandek-mandek, apapun caranya. Siapapun yang menghalanginya, dia akan tetap berjalan. Lek ndak nganti tutuk nang tujuane ndak katene mandek. Diremo oleh Gusti Allah, ndak kira mandek. Menurut saya kita kenal lek ndelok ndek media-media elektro atau media-media cetak, niku kadang-kadang orang mengejar karir sampai melupakan kewajiban sholat datang ngarsane Gusti Allah. Dia ingin memperoleh karirnya dengan cemerlang sampai melupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia dijadikan oleh Allah hanya untuk menunaikan panggilan itu tadi. Niku kok mbalamoten, karirnya dibuang begitu, karirnya digetno, panggilan dari Allah diabaikan begitu saja. Karire sing disekekno ning ngarep, liyane mboten. Karena kita kadung kecintaan, kesenengan nang karir, dibawa karir, di belakang karir itu ada uang. Lho duit niki sing barakno menungso niku kesemsem. Menungso niku lek wis kenek sing jenenge seneng nang donya, apapun akan dilakukan hanya untuk memperoleh itu. Kalau kita mau mengejar dunia, monggo. Tapi ingat datang daunnya Allah Subhanahu wa taala, wa batari fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa batari, mari kita cari. Fima atakallahu, dalam sesuatu yang telah berikan oleh Allah kepada kita. Ad-darul akhirata, yang berupa rumah akhirat. Tapi walatan sanasibaka minat dunia, kita jangan melupakan kehidupan dunia. niki maknani kulo kali panjenengan dimohon untuk bisa menjadi orang yang betul-betul bisa membagi posisi, membagi tugas sesuai dengan waktunya masing-masing dan kemampuan kita masing-masing. Ngoten. Dadi tutup karir tok sing digodhak Allah lali mboten. Artinya ketika kita mengejar karir, ketika kita mengejar profesi, mbuh dadi wartawan, mbuh dadi bintang film dan lain sebagainya, okelah kita kejar. Tapi jangan lupa, ujung-ujung daripada karir yang kita kejar ini harus kita kaitkan datang Allah Subhanahu wa taala. Apa perlu nih kok ngoten nggih? Sebab kalau kita hanya mengejar karir, maka kita adalah namanya hambanya hamba karir. Kalau kita mengejar kesenangan, maka kita ini adalah hambanya kesenangan. Tapi ketika kesenangan itu kita teruskan dan ujung-ujung pokoknya adalah Allah, ujung-ujung akhirnya adalah ibadah kepada Allah, maka kita sudah tidak lagi dianggap sebagai hambanya karir, sudah tidak lagi dianggap sebagai hambanya kesenangan, tetapi hambanya Allah. Napa kok ngeten nggih? Krana tujuan utamae mangke adalah urusan Allah, urusan ibadah nang Gusti Allah. Atan. Dadi lek kula ambek panjenengan niku di dunia ini sudah ditahan oleh nafsu, maka ketika kita keluar dari nafsu, maka kita akan mengalami alam yang betul-betul bebas. Lingkupnya tidak kecil seperti sekarang ini. Katene nyambut gawe. Durung nyambut gawe nek perasaane wis ana wedi rugi. Lek sampean katene nyambut gawe wedi rugi, ndak kira budal-budal nyambut gawe. Katene belajar numpak sepeda pancal, kuatir tiba. Wurung sampean ndak belajar sepeda pancal. Katene belajar nyupir motor wedi nabrak. Wurung sampean ndak belajar nyupir motor. Katene nang Mekah sampean durung numpak wis wedi numpak kapal. Ndak tutuk-tutuk sampean nang Mekah. Napa kok ngoten? Ruang lingkupe kecilian. Sebab ding delok niku barang sing masuk akal tok. Iya. Wong aku mencolot sak meterae koyo ngono. Tiba apa maning saiki mencolot kok kene nang Mekah. Yang waktunya bisa sampai 11 12 jam. 10 11 2 jam. Apa ndak katene lukur di tengah dalan. Kita takut naik kapal karena ruang lingkup kita terlalu kecil. Kula ambek sampean hanya mengandalkan sesuatu yang erat kaitannya dengan akal. Sing ndak masuk nang akal ndak dilakoni. Akhirnya kula ambek sampean ndak iso apa-apa meneng tok. Ngoten lho. Dadi kula ambek sampean niki ya ndak perlu wedi-wedi, ya ndak perlu terlalu berani. Kita mau bekerja, monggo bekerja. Sing penting carane kita tata. Sing apik carane. Perkara sampean engko iku wis bekerja dan berusaha tapi belum berhasil, gagal, kita lari ke alam yang lebih bebas. Napa alam sing lebih bebas? Artinya kita serahkan datang Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam alam kita ini ada lagi alam yang lebih bebas niki. Alam kula bisa menkan koyok-koyok kepiak-kepiak tok. Kanca-kanca sing biasa ngingu sapi, ana ndek desa, ana ndek pegunungan ndak iso turu ngeloni sapine. Kuatir sapine dicolong maling. Kesuwen ndak turu, akhire kena loro tipes. Lek wis loro tipes suwe-suwe gring-gringen, gring-gringen akhire matek. Sapine sehat, awake matek. Apa kok ngoten? Karena dia hanya mengalami ruang lingkup hidup sing sempit. Iki aku duwe donya, lek ndak tak keloni kok dipek wong. Lek tak keloni berarti ndak dipek wong. Wong ngeten iki berarti kehidupannya ada sekitar situ. Mboten coplok nang takdir sing luwih ombon mboten. Malah wonten sunggale cerita zaman kukolo niko, wonten tiang kuno niku penggaweane angon wedhus. Wedhuse dijogo kuatir dipangan macan. Maksud niku macane cilik, menungsoni gedhe. Lah saniki menungsoni cilik macane gedhe. Ana wong jaga wedhus, wedi wedhuse dipangan macan, dijogo nang wonge. Wonge sing dipangan nang macane. Lek biyen mboten wonge gedhe. Dadi krono dek ini ku njogo wedhus niku pun kekeselan, njogo wedhus pun kepayan. Sedangkan harimau dan serigala niku berkeliaran ada di sekitar kambing niku wau. Akhirnya tiang niku ndak turu sampai deklek deklek deklek deklek kengantuan. Motone dilekno ndak iso melek, endase dijejekno ndak iso jejek. Akhirnya sampai keturun, keturun kok atine dibuka nang Gusti Allah. Wonten cerita dirasa wonten swara ndak kate ana wonge. Kon lek katene turu, turu o, sebab wedhusmu wis ana sing jaga. lan sing jaga iku ora bakal turu sampe kapanpun. Lho krana ana swara kaya ngoten akhire wong sing jaga wedhus niki turu. Turu ndek atine ngene wis nggih pun kula pasrahaken dhateng panjenengan pun Gusti. Dipasrahno nang Gusti Allah. Turu. Ngeten nggih. Bareng isuk-isuk tangi ternyata macan niku jaga ana ndek pinggire wedhus. Satu pun mboten nonton sing dipangan, justru macane sing jaga. Masya Allah. Niki barokai tiang sing mau lari dateng alam yang luwih lebar. Barokai tiang sing iso mlayu nang alam sing luwih ombo. Artine mboten berhasil di dalam satu sudut, kita cari sudut yang lain. Tidak berhasil dalam satu sudut, kita cari sudut yang lain. Terus ngoten. Karena Allah wa rahmatullahi wasi'ah. Rahmati Allah Gusti Allah niku sangat lebar sekali. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi ini Allah nggih ombo. Kula mbek sampean fatuhajiru fiha. Ayo hijrah ana ning bumi ini Gusti Allah, perlu ndolek rahmat e Gusti Allah. Aja meneng ndek ruang lingkup sing ciut-ciut tok. Ya ketika kita dibutuhkan untuk bergerak di ruang lingkup ya monggo. Tapi ketika setelah selesai bergerak di ruang lingkup yang agak sempit, mari kita bergerak di ruang lingkup yang agak lebar. Ngeten. Wa muqtadha hadza takdir. Utawi tatrapane ikilah perkiraan. Perkiraan si jenukah nafsuka idza khajta minha wa qata fi ruhatil abad niki iku annal warida sak temene barang kang tumeka wahidun iku siji wa samratuhu utawi uwai warid wahidatun ya siji wa hiya utawi samrah adkhulu iku melbu fi hadrati rabbi ono ing dalam ngarsane Gusti Allah. Dadi intinya keistimewaan apapun yang Allah berikan kepada kita itu intinya nggih siji, kabeh iku sing ngekekno Gusti Allah. Kula ambek sampean iso waras, sing ngekekno waras ya Gusti Allah. Kula ambek sampean iso lara, sing ngekeki lara ya Gusti Allah. Kula ambek sampean iso urip, sing ngekeki urip ya Gusti Allah. Sedua ya kula ambek sampean iso ambekan, sing ngekeki ambekan iki Gusti Allah. Perlu niku lambek sampean dikai ambekan, dikai urip, dikai soge, dikai melarat, dikai nopo mawon wis nang Gusti Allah, baik yang menggembirakan atau yang menyusahkan, yang menyenangkan atau yang mengecewakan, niku kabeh inti dan tujuannya adalah supaya kula ambek sampean niku eling nang Gusti Allah. Dikai loro berarti sampean niku disapa nang Gusti Allah. He, katenang endi kon? Ngeten. Dikai soge nang Gusti Allah ya disopo. He kate nang ndi kon? Artine lek sampean ndak duwe ditakokno nang Allah kate nang ndi dengan ketidakduweane sampean? Lek sampean dadi wong soge berarti sampean ya disopo nang Gusti Allah. He kate nang ndi ambek kesugihanmu? Apa sugine sampean kate digawe ibadah? Apa sugine sampean kate digawe maksiat? Lorone sampean kate digawe ibadah? Apa digawe maksiat? Sehati sampean kate digawe ibadah apa digawe maksiat? Iku pertakonan saking Gusti Allah. Lulik kula ambek sampean sadar bahwa setiap sesuatu yang kita terima ini yang mendatangkan semuanya adalah Allah. Otomatis dengan pemberian Allah yang ada pada diri kita, kita selalu waspada. Dikai loro yo ndak murang-muring krono lorone. Dikai waras lan kuat mboten sombong krono waras lan kekuatane. Dikai miskin mboten sumpek krono miskine. Dikai kaya mboten sombong lan bangga krono kekayaane. Dikai rai elek, dikai wajah elek ndak ayu, ndak ganteng. Iki apa paringi Gusti Allah? Yo ndak susah. Dikai wajah ayu yo ndak moro diobral. Dikai wajah ganteng yo mak moro dikekekno nang wong. Dengan ketampanannya dia akan menjual cinta jali lari sak niki. Mboten. Karena apa? Karena dia sadar bahwa semuanya itu saking ngarsane Gusti Allah. Lek wis sadar saking ngarsane Gusti Allah, ya berarti kita harus berhati-hati di dalam menerima sesuatu yang dari Allah, berupa apa saja. Lu niki intine. Kula ambek sampean dikeki napa mawon nang Gusti Allah? Barang sing enak, barang sing ndak enak, barang sing seneng, barang sing nyengitno, barang sing megelno, barang sing nyenengno. Niku kabeh intine supaya kula ambek sampean kenal eling nang Allah Subhanahu wa taala, masuk wonten ing ngarsane Gusti Allah. Wa yasihu lan asah apa ayakuna yen to ono al makna apa kang den karepaken iku aurata dau aurata aurata nekaken sapa Allah alaika ing atasi siro alwarita ing barang kang tumeka litakuna trapun ono sobo siro bihi kelawan warit alaihi ing atasi Allah waritan iku wong kang ngadep aimuk pilan tegesi iku wong kang madep sobo siro alaihi niki kape niki perlu dikei kurung berarti niki kalimatnya keliru wong toko ngarep alaihi ono dikburi kok alaika mungkin niki sabekul kolam to sampean kurung la alahu alaihi ngoten iki. Lho niki lho perlu ning ngaji. Lek pian ndak ngaji ndak ngerti terimakno semua tulisannya kitab itu benar. Tapi ketika setelah kita mengaji datang kitab, kita paham bahwa di dalam tulisan cetakan itu ada juga yang salah. Kok niki alaika niku kelinto. Alaihi niku bali nang Gusti Allah. Karepe madhep nang Gusti Allah ya napa bil istighali kelawan katungkul bita'ati kelawan biro-biro ibadah wa anwa ilmu jahadat lan piro-piro warnani nemen-nemeni piro-piro warnani usaha mujahadah. Bisa juga kata-kata di atas itu diartikan Allah memberikan sesuatu kepada kita itu tujuannya adalah litakuna bihi alaihi waritan ay mukbilan alaihi bistighol bil istighol bitta'at wa anwa ilmu jahadat. Ulah mbek sampean dikai barang sing nyenengno. Apa perlu nih? Supaya barang sing nyenengno iku kenek digawe sangun ibadah. Sampean dikai sepeda motor. Apa perlu nih dikai sepeda motor nang Gusti Allah? Kenek digawe silaturahmi nang umay dulur-dulur. Lek riyoyo digoleki bibike, pamane, misanane, pakdene, budene, yaine, koncone biyen sik. Iku perlu nih. Lalek kulo sampean nang Gusti Allah dikai susah, ya susah iki dikai ibadah. Ya napa maksudnya susah dikai ibadah? Pamane nang Allah panjenengan dikai loro. Biasane sampean niku lek ndak loro, nongkrong-nongkrong ana ndek gerdu, perlu ne rasan-rasan. Sampean sadar kalau rasan-rasan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho krono sampean nang Allah dikei loro sampean ilingo nang Gusti Allah. Iya, aku nang pangeran dikei loro. Berarti aku iki ndak pati oleh lungguh ndek gerdu. Dadi aku iki cek nileren sing rasan-rasan. Cek nileren sing riba. Cek ndak masuk nang daune Allah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apa seneng menungso iku mangan daginge wong. Mangan daging padha menungsane. Dalam keadaan mati niku artinya rasan-rasan bab tiang rasan-rasan wong riba niku padha karo mangan daginge koncone. Lek zamane Kanjeng Nabi niku wonten ketika Kanjeng Nabi melihat ada orang rasan-rasan datang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki wong niku diperingati hei ayuhibbu hadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumuhu apa kon seneng mangan daging koncomu dalam keadaan mati. Kemudian kalau kamu tahu bahwa daging yang kamu makan adalah daging temanmu, maka kamu akan sengit. Tiang ini ku tidak percaya. Apa karepe sampean ngomong lek ngerasani ku berarti mangan daging koncone. Loh, akhirnya nang Kanjeng Nabi dijegekno cuki-cuki di untu. Iki jekin. Ya, iki gawe nyukiti untune sampean. Subhanallah. Dicukiti nang tiang untune wong sing ngerasani wae dicukiti dhewe. Bareng dicukuti ternyata ndek jero untune niku akeh daginge wong. Daginge sinten? Yo daginge sing dirasani niku wau. Lah akhirnya dari daunnya Gusti Allah ini ada kesimpulan bahwa kita enggak boleh ngerasani orang lain. Cocok utawa ndak cocok, iku ngono kabeh gawenane Gusti Allah. Ana salah sijine calon siji, loro, telu niku sampean ndak cocok. Ojo ngerasani bapak wis. Sing dukungane sampean ae apik ana. Sampean dukung nomor piro? Ya iku wis genano. Oleh sing dukung nomor sakmene, sing nomor liyane sampean salahno. Oleh dukung sing nomor sakmene, sing liyane dimurtad-murtad. Oleh sing dukung nomor sakmene, sing liyane cangkeme diarani ndak karu-karuan. Kula mbek sampean keliru lek ngoten. Wong ngono kabeh ku didadekno Gusti Allah. Lah sampean nang Gusti Allah dikai loro. Sing biasa lendak loro niku lunggu-lunggu ndek gerdu. Kelawan anane loro male ndak pati lunggu ono ndek gerdu. Iki jenenge nikmat saking Gusti Allah ngoten. Dadi lek wis nikmat saking Gusti Allah kudu digawe ibadah. Oh alhamdulillah awakku nang weran dikei loro, ndak metu wis teko omah. Tak tahu nyekel tasbih jajal nek tasbih. Maca selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. Moco solawat masih tidak ngatek oleh ganjaran sampean. Moco uang kudu moco Asyraq al-Badr kudu ngatek. Yang buatan le iso monggo panjenengan ngatek. Tidak iso tidak apa-apa ambil turu-turuan moco oleh ganjaran nemen. Masih sampean moco ambil lunggu-lunggu kita tetap oleh ganjaran. Moco karo ngatek yo tambah oleh ganjaran. Sakarepe sampean. Dadi timbangi sampean loro iku ndak digunakno sing apik, loro iku sampean renungi aku nang pengen dikae loro, tak kae maca selawat sing akeh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Akhire nang ati adem. Oleh kortingan teko Gusti Allah, sing biasa sedina sewengi kadang-kadang sampean lunggu sampai petang jam 5 jam ngrasani wong sak bebeke. Malih nang Gusti Allah ditekno wong apik mergo sampean dikae loro. Lu niku jenenge pepadinge Gusti Allah sing rupa loro nang sampean digawe dalan ing ibadah niku. Dadi Allah niku ngekei barang nang sampean tujuane supaya barang sing dikekno nang sampean niku digawe loncatan ibadah, bukan untuk dibuat loncatan bermaksiat nang Gusti Allah. Sampean kegeden problem ana ndek uripe, berhubungan masalah ini sampean gagal, berusaha masalah ngeten sampean gagal, berusaha masalah ngeten sampean gagal. Lek sampean ngeroso bahwa kegagalan saking Gusti Allah, justru kegagalan ini kita jadikan cambuk untuk menjadi hari-hari esok lebih baik daripada hari yang sekarang. Tapi lek sampean ndak menyadari tentang hal itu, otomatis sampean niku nerimo keelean saking Gusti Allah, akhirnya putus asa sampai bunuh diri karena sampean tidak menganggap bahwa kegagalan ini pemberian dari Allah. Lek kegagalan ini duduk pemberian dari Gusti Allah, maka sampean sendiri yang atur, yang akan mengatur selanjutnya. Lu lek wis sampean dhewe sing mengatur selanjutnya, amburadul sampean. Tapi kalau kita sadar bahwa yang memberi sakit itu Allah, yang memberi kegagalan itu adalah Allah, maka jalan selanjutnya yang menentukan adalah Allah. Artinya kita jalani kehidupan ini sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lek sampean nglakoni dosa kegeden, ojo putus asa, tobato. Lek sampean dagang iku gagal, ya apa sekirane ndak stres, ya sing akeh maca selawat, kumpul-kumpul karo wong sing iso nasehati, kumpul-kumpul karo tiang sing apik, sing ngomongi iso adem nang ati, ngoten. Sampean gagal ngomong ambek wong sing uraan, ya tambah ditu sampean. Sampean duwe keinginan sing kuat, sing dijak guneman ternyata wonge ndak pati ono ilmu agamane, ilmu umume sing akeh, karo ilmu riake, karo ilmu sombonge, karo ilmu irine. Lah wong sing ngono sampean jak kanca ya iku sampean berarti duduk hambane Gusti Allah, tetapi sampean hambane wong sing akeh riake, hambane wong sing akeh klirune, hambane wong sing akeh dosane nang Gusti Allah. Lek wis sampean niku ribut kelawan ngelakoni ibadah lan anwa ilmu jahadat, piro-piro warnani mujahadah, piro-piro warnani gerak batin. Jadi batin kita usahakan untuk menjadi batin yang baik, maka fatastaghilu bidzalika. Sampean iso ketungkul karo ibadah. Jadi dengan loro mang sampean ketungkul ambek maca selawat tenten di omah. Ma'abako ika serto tetepe siro bi ausofi nafsika kelawan biro-biro sifati nafsu siro wa syahawat yalan biro-biro syahwati nafsik almu ketadiyati kang neka akan obo syahwat adamal ikhlas ing ora anan ikhlas fil ibadati yang dalam ibadah. Kadang-kadang nang Gusti Allah sampean dikei loro krono loro sampean terus ibadah moco solawat di umah. Lu ketika moco solawat iku kadang-kadang nafsu teko, nafsu ini ngeten kilo uang loro-loro tapi loro ini dikei moco solawat. Di atin ku teko berarti aku ki termasuk wong apik lek ngono. Lho nggih, teko mawon. Gondelan ono di ati sing jenenge riya niku. Nang Gusti Allah sampean dikai sugih. Sugine nang sampean digawe dalane sing apik, digawe ibadah. Plek kene nang masjid diumumno. Bahwa si A menyumbang hartanya 10 juta untuk pembangunan Masjid Agung Pasuruan. Ketika dibaca atine muni. Nah, gila. iki jenengku iki sing payu iki. Lek ngene aku nang wong mari diarani Roman, lek biyen ndak diarani Loman. Pada saat kita melaksanakan ibadah, sibuk melaksanakan ibadah karena kita menerima sebuah pemberian dari Allah, pada saat ibadah itu kadang kita melakukan ibadah niku dibarengi karo nafsu maning. Dadi kula ambek sampean iki angel sing katene coplok karo nafsu. Mila dipun dawaken dening Gusti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsukal lati baina jambaika. Musuh ni sampean sing paling kejem iku duduk setan. Musuh ni sampean sing kejem iku duduk iblis. Ya duduk menungso. Napa musuh sampean sing paling kejem iku adalah nafsu ni sampean dhewe. Mila wonten tiyang jarene dawuh wonten hadis, idza jaa ramadan zulzilat, idza jaa ramadan ghuliqat abwaabus syayatin. Lae teko wulan ramadan lawang-lawangi setan niku dikunci nang Gusti Allah. Iblis-iblis niku dibelenggu nang Gusti Allah subhanahu wa taala. Terus wonten tiyang takon, tapi kenapa? Padahal pada waktu bulan puasa di tempat lokalisasi wong-wong niku kok masih semarak melakukan perzinahan. Jawabannya, niku sing nggodha duduk setan, tetapi nafsunya. Lho lek sing nggodha niku nafsune, ya luwih jahat, luwih sanget. Ngoten. Lek setan ono nek jopo, lek nafsu ono nek jero. Ati kula sampean iki ono loro panggonane, sing siji kepanggonan nafsu, sing siji kepanggonan malaikat. Lek wis nafsu wonten ngriku biasane malaikat nyingkri. Lek malaikat wonten ngriku, nafsune sing nyingkri. Lek nafsune krasan ono di ati sampean, setan sing grumbul. Lek nafsune nyingkri, malaikat sing grumbul. Dadi lek wis malaikat sing grumbul, semua pekerjaan kita akan menjadi baik. Tapi sak wali elek nafsune sing lemu, setan yang grumbul, mongko kelakuane dadi elek. Yo napa carane kepingin nambani ati niki supaya dicedhaki malaikat? Dawu qulubakum bil istighfar. Ayo ati sampean iki ditambani kelawan ngakeh-ngakehaken maca istighfar, njaluk sepura nang Gusti Allah. Ngoten. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Tendatini niku sampean balan-balan ni jaluk sepura nang Gusti Allah. Insyaallah ati sampean niku bakal dikrasani malaikat. Nafsune nyengkri, setane nyengkri, akhire sampean dadi wong apik. Lek wis ngoten Al-muqtadiyati kang nekaaken apa ausof adamal ikhlas ing oranan ikhlas fil ibadat ing dalem ibadah fayaritu mari ngono teko maning alaika ing atase sira waridun apa barang kang tumeka akhiru kang wene apa sing teko ya mang niku contone istighfar niku liyukhalliso drapon nyelametaken apa waridun akhir ka ing sira min dalika saking mengkono-mengkono syahwat atau ausof. Lek wis sampean ketekan barang liya sing iso nyelametno saking ausofin nafsi niku wayahsululan hasil lakakatu siro al ikhlas apa ikhlas lah. Lek wis sampean iso nyingkrino sifat-sifat nafsu ketika sampean ibadah, maka berhasillah sampean itu menjadi orang yang ikhlas. Fa idza hasalamu qarikalani hasil apa ikhlas lakakatu siro rubama terkadang tarkanu condong siro ilahi maring ikhlas wa ta'tabiru lan tetanggenan sapa sira alahi ngatas ikhlas fi qabuli a'malika in dalam nerima biro beramal sira wa wusuli kalan tumekani sira biya kelawan amal ila hadrati rabbih niku fa'in ana niku ila hadrati rabbih ila hadrati rabbih ngoten niku ila hadrati qurbihi masyaallah ila hadrati qurbihi maring ngersane parek ing Allah wa dzalika taimungkunu-mungkunu itimat batilun iku kang batal. Lho kadang-kadang mari sampean maca istighfar, sampean sing atine mang mari maca selawat kepengin dialem wong mar akhir dadi ikhlas. Setelah ikhlas itu ada lagi penyakit. Napa penyakite? Di ati niku muni wah. Lek ikhlas ngene, insyaallah selawatku mesti keterima. Lek ndak ikhlas ndak keterima. Ngoten niku ndak oleh. Wis pokok ikhlas iku wis aku bajare pangeran. Lek sampean muni ndak kepengin dialem uang, berarti ikhlas. Lek ikhlas iku ndek atine sampean cukul, berarti lek ngene amalku bakal diterima nang Gusti Allah. Ngoten niku mboten oleh. ngeroso bahwa ikhlas itulah satu-satunya yang menyebabkan kita diterima oleh Allah, itu enggak boleh. Oh, enggak boleh ikhlas? Ya enggak, ikhlas itu harus. Corone supaya selamat ya napa? Fayaridu alaika waridun, fayaridu moko tumoko alaika ing atase sira waridun apa barang kang teko salisun kang nomor 3. Taghibu kang ghaib sira bi kelawan warid andru yati nafsika saking ningali ing awak sira. Wa tusyahidu lan nyakseni sira bihi kelawan warid maulaka ing pangeran sira. Bisirika kelawan ati sira. Ikhlas iku wis aja direken wis. Pokok sing penting sampean ndak kepengin di alam wong, ya duduk mergo ikhlas. Sing penting nun sewu, amalku ambek sekabehane iki wis tak reken ndak ana. Tapi tetap khusyuk. Tapi sampean tetap beribadah. Kabeh iki wis dirubuhno kabeh nang Gusti Allah. Ketrimo apa ndake? Apa jare Gusti Allah? Sakminten. Tapi nun sewu, kula ngaji sing sakniki niki rada jero. Krono kejeron lek sampean ndak tutuk, tutukno wangkit ikhlas. Kelas iku lo sampean kelas ikhlas. Umpama sampean ndak tutuk sakmarine ikhlas, sampean ndak opo-opo. Wis bangkit nang ikhlas tok pun. Lek menjeru-menjeru waduh, bingung aku ya apa wong ikhlas keliru, mboten nggih. Mboten keliru. Ikhlas nggih bener. Tapi nun sewu, jangan sekali-kali keikhlasan kita ini menjadi satu-satunya andalan agar amar kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandar muka nopo sing kula aturaken dumateng para panjenengan sedaya wonten manfaate. Dalem kali nyuwun tegur sapa saking para kiai menawi wonten salah lepate, dalem siap dipun panggil. Monggo kita atur-aturan tentang ilmu ingkang berkaitan kali menika. Kita niat li itla'i sawab, kita menampakkan hal-hal yang benar. Matur nuwun atas koreksinipun dumateng sedaya para alim ulama menawi wonten salah lepatipun panci kemampuan dalem sangat terbatas. Hadanallahu ayyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.